Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kita kali ini meneruskan pelajaran akidah, di mana pada sesi yang kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa faedah akidah bagi diri kita. Dikatakan di dalam kitab Sahih Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad Warraddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Di sini dikatakan wal aqidatus salimatus sahihatu, al aqidah, akidah yang selamat, yang sahih, artinya yang benar, berarti dia adalah akidah Islamiyah. Taqsimul dama wal mala, ia menjaga darah dan harta. Fid dunya, di dalam dunia ini. Artinya, seseorang yang memiliki akidah yang benar, akidah yang salimah, maka akidahnya melindungi darahnya dan hartanya. Di mana barang siapa melukai dan mengalirkan darahnya di dalam Islam, ada sanksi, ada denda, ada hukuman. Dan juga harta, harta bagi orang yang akidahnya selamat juga terjaga, di mana ketika hartanya diambil maka menjadi perbuatan yang haram. Mengapa demikian? Karena di sana nanti ada manusia itu yang tidak terjaga darah dan hartanya. Yaitu ketika manusia itu kafir atau akidahnya tidak selamat. Maka di dalam Islam hukum darahnya adalah halal. Hukum hartanya adalah halal. Meskipun bukan berarti harus dialirkan. Tapi dia secara otomatis hukum darah dan hartanya itu menjadi halal. Kenapa? Karena status dirinya dalam keadaan kafir, akidahnya dalam keadaan rusak. Nah, ini yang dimaksud bahwa akidah yang selamat, akidah yang benar, melindungi darah. Kenapa? Karena di dalam agama ada sanksi bagi orang yang melukai orang yang beriman, atau yang mengalirkan darah orang yang beriman, atau yang mengambil hartanya orang yang beriman tanpa ada hak. Di sana ada hukum yang akan menjeratnya. Ini di dunia. Kemudian wa tuhramu al-iqtida'u alaihima, dan diharamkan melakukan melakukan pelanggaran padanya. Wa intihakihima, dan merusaknya bighairi haqqin, tanpa ada kebenaran. Jadi bagi orang yang akidahnya selamat, dilarang untuk memusuhinya, ya, dilarang untuk merusak hartanya tanpa ada alasan yang benar. Tetapi kalau ada alasan yang benar, baru di sana diperbolehkan. Seperti terjadinya hukum qisas misalnya. Dalam hukum qisas ada telinga dengan telinga, mata dengan mata dan lain sebagainya, itu namanya hukum qisas. Maka ketika seseorang dikeluarkan, dicongkel mata misalnya, karena dia mencongkel mata saudaranya. Nah, ini yang dimaksud, berarti ada alasan yang benar. Kalaupun kemudian hartanya disita misalnya, ada alasan yang benar. Nah, tanpa ada alasan yang benar, tidak diperkenankan. Ini yang dimaksud bahwa jiwa dan hartanya terjaga ketika seseorang itu akidahnya selamat dan sahih atau benar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah, diutus untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Hatta yakulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha, maka apabila mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asamu minni, mereka telah menjaga dirinya dariku, dima'ahum, menjaga darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali yang berhubungan dengan haknya harta. Artinya para jamaah, Nabi SAW mengatakan bahwa aku diperintah untuk memerangi manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak mau beriman kepada Allah. Manusia yang kafir kepada Allah. Maka tugas Rasulullah adalah memerangi mereka. Sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya. Semua para nabi sebelumnya adalah memerangi kekafiran. Orang yang kafir, dia adalah orang yang menentang Allah. Orang yang memusuhi Allah. Maka tugas para nabi adalah memerangi kekafiran. Memerangi kejahatan. Inilah yang dimaksud. Tetapi, kapan itu tidak terjadi? Ketika seseorang atau manusia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, yang itu menandakan bahwa itu adalah berimannya, maka berarti mereka telah menjaga dirinya, harta, darah, dan hartanya. Kecuali yang berhubungan dengan hak Islam. Contohnya apa? Keharusan membayar zakat, infak fisabilillah, dan lain sebagainya. Nah, ini memang itu adalah hak yang memang harus dikeluarkan. Urusan zakat, dan lain sebagainya. Tetapi, yang di luar itu secara umum, orang yang sudah beriman, sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka telah menjaga diri mereka, darah dan harta mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur, mengingkari, kafir terhadap apa-apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu, maka haramlah darah hartanya, wadamuhu, dan darahnya, wa hisabuhu 'alallahi azza wa jalla, sedangkan perhitungan amalnya di sisi Allah azza wa jalla. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud daripada hadis ini bahwa orang yang kafir tidak terjaga darah dan hartanya. Jadi orang kafir itu tidak terjaga. Jadi kalau manusia itu kafir, statusnya dia itu legal. Ya, legal untuk dialirkan darahnya, untuk hartanya. Kenapa? Karena sebenarnya Allah memperuntukkan semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Nah, kemudian ketika ada orang yang kafir kepada Allah, berarti mereka telah menghalalkan darahnya. Artinya tidak terjaga. Nih, secara maknawi, secara hukum syariat, nih, orang yang kafir, orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, mereka statusnya adalah halal darah dan hartanya. Tidak ada penjagaan baginya. Tidak ada penjagaan. Sampai manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Artinya beriman. Nah, saat itulah status dia, tubuhnya terjaga. Terjaga harta dan darahnya. Kenapa disebut terjaga? Karena ketika ada orang mengalirkan darahnya, di sana ada hukum yang menjeratnya. Hukum agama menjerat dia. Hartanya pun terjaga. Di sana ada undang-undang yang akan menjeratnya. Pasal-pasal yang akan menghukumnya. Ini status hukum orang yang beriman pada hukum aslinya. Namun nanti disenyawakan dengan hukum yang terjadi pada manusia. Hukum yang terjadi pada manusia. Sehingga Bukan berarti setiap orang kafir lantas dibunuh, bukan. Tapi dia hanya statusnya, dia tidak terjaga. Nah, maka supaya diri kita ini, status diri kita terjaga, hendaknya kita beriman kepada Allah dan membenahi akidah kita, agar akidah kita menjadi al-akidah as-salimah as-sahihah. Di mana al-akidah as-salimah as-sahihah, di antara faidahnya, di antara apa namanya kekuatannya adalah taqsimud dam wal mal fid dunya. Ia menjaga darah dan harta di dunia ini bagi pemiliknya. Wa hiya aidan, dan ia akidah as-salimah as-sahihah itu juga tunji min adzabillahi yaumal qiyamah, dapat menyelamatkan seseorang dari azab Allah pada hari kiamat nanti. Akidah yang sahihah as-salimah akan menyelamatkan pemiliknya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keyakinannya benar. Keyakinannya benar sehingga perbuatan-perbuatannya pun dibenarkan. Karena apapun perbuatan yang berasal dari al-aqidah as-salimah, maka perbuatannya jadi benar. Beda dengan ketika seseorang itu akidahnya belum salimah, belum sahihah, akidahnya masih sesat, keyakinannya masih sesat, maka semua amal perbuatannya, bahkan amal yang baik pun, tidak terhitung sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqad rawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu an, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa berjumpa dengan Allah, la yushriku bihi syai'an, dalam keadaan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Waman laqiyahu, dan barang siapa berjumpa dengannya, ini dengan Allah pada hari kiamat nanti, yushriku bihi syai'an, dalam keadaan mempersekutukannya dengan sesuatu, dakhalan nar, maka ia masuk neraka. Nah, inilah bahayanya ketika akidah itu rusak atau tidak salimah. Di mana orang tersebut jatuh kepada kesyirikan. Dan ketika seseorang bertemu dengan Allah, karena semua makhluk, semua manusia nanti akan menghadap Allah. Ini artinya bertemu dengan Allah. Ini barang siapa yang ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak syirik, maka Allah akan masukkan surga langsung. Karena tidak ada kesyirikan pada dirinya. Tapi ketika ada syirik, sedikit pun syirik itu sangat berbahaya. Apalagi Allah sudah mengancam bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah sudah wanti-wanti, Allah sudah mengancam bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya bahwasanya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman azima, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Pada surah An-Nisa ayat 48. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fi sahihaini, dan di dalam Bukhari Muslim, min hadisi Itsban bin Malik radhiyallahu an, dari hadisnya Itsban bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, harrama 'alan nari, mengharamkan atas api neraka, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang bagi bidzalika wajhallah, di mana ia mengucapkannya benar-benar karena mencari ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan bagi dirinya api neraka. Ma'asyiral muslimin, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara faidah bagi al-aqidah as-salimah as-safihah bagi diri kita, di mana dia adalah pelindung, penjaga diri kita, darah dan harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, jangan sampai kita jatuh kepada al-aqidah al-fasidah, akidah yang rusak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.